Jin ni kalau masuk dalam manusia, manusia akan jadi gila dan hilang kewarasannya. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, hayatun wakila, ular dan kala jengking. Sebab tu Rasulullah melarang keras kita daripada kita membunuh binatang di atas rumah. Takut terkena ia adalah jin. Yang ketiga kata Rasulullah, yahilluna wa yaz'anun. Ha, ni jin jenis histeria ni, iaitu berpindah randah. Jin kelas yang ketiga, jin yang paling lemah tetapi keras kepala. Jin yang kelas ketiga ini jugalah berpindah randah, ini jugalah yang dikatakan dengan saka. Apabila tok mati pergi ke anak, anak mati pergi ke cucu dan seterusnya. Malam ni mudah saja kalau kita nak cam orang yang ada saka. Saya boleh scan direct. Dengan izin Allah. Siapa dia? Orang yang mengantuk masa saya ceramah. Kita akan suruh dia bangun naik atas pentas, kita terus scan. So mengantuk pengerusi tolong tengok kita tangkap naik. Jadi jin kelas ketiga inilah juga yang dikatakan dengan sihir santau, dan yang tajuk kita pada malam ini iaitulah histeria. Histeria yang mana saya histeria ni terlibat secara langsung, bukan saya nak bangga tuan-tuan. Ketika mana Tanjung Lumpur diserang histeria pada tahun 2008, tertubuh satu jawatan kuasa di Kementerian Pendidikan Malaysia, ahli jawatan kuasa bertindak histeria Malaysia. Ada jawatan tu, jangan ingat tak ada. Siapa dia pengerusi? Pengerusinya ialah Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Wee Ka Siang. Hebat pengerusi pun. Dalam komiti tu siapa yang dia lantik? Pakar sekretari, pakar psikologi. Dia lepas kami ke Tanjung Lumpur selama satu minggu untuk nak tengok budak yang kena histeria ni, buat kajian masing-masing balik bentang ke Putrajaya. Ni saya nak cerita. Sekolah Menengah Agama Tanjung Lumpur digemparkan pada tahun 2008. Saya nak tanya tuan-tuan, sekolah Tsinghua kena tak histeria? Kena tak? Ni nak jumpa jawapan dia ni. Sekolah jenis kebangsaan Tamil Tarawalival, kena tak histeria? Sekolah Menengah Agama kena tak? Sekolah Tahfiz kena tak? Kena. Ni kita nak rungkai rahsia kenapa kita sekolah agama ni menjadi sasaran mereka. Apabila dia lepas kami ke sana buat kajian, kami pun duduk berkampung di Tanjung Lumpur itu seminggu. Baliklah ke Putrajaya buat laporan depan menteri. Pakar psikologi bangun dulu bentang apa hasil kajian dia. Pakar psikologi kata, mengikut kajian saya di Tanjung Lumpur selama seminggu saya berada di sana, budak-budak yang kena histeria, kajian saya tengok mak ayah dia bercerai. Dia buat ikut tu. Mereka pergi ke sekolah dengan jiwa yang lemah. Menteri dengar. Kata pakar sekretari pula, pakar psikologi pula, mengikut kajian saya di Tanjung Lumpur ini, pelajar-pelajar yang kena histeria itu pergi ke sekolah tak bersarapan pagi pula dah. Doktor ni bukan Cina, bukan India, orang Islam Melayu tuan-tuan. Apa yang berlaku di Tanjung Lumpur sebagai contoh? Budak yang kena histeria terus bercakap Hindu. Budak tingkatan 3. Budak yang kena histeria menjadi bongkok macam orang tua. Budak yang kena histeria apabila bawa pergi ke kubur di belakang sekolah, serta merta sedar. Jadi yang berhormat menteri tanya, pendapatan ustaz perubatan Islam? Saya pun bangun. Saya kata saya menolak dakwaan kedua-dua pakar ini. Hujah saya. Saya baca hadis, dia dengar je lah. Jin ada tiga golongan, dia dengar, dia catat. Saya kata sesungguhnya ini berlaku semua adalah kerasukan jin. Oh, dia pun duduk betul tempat tu, duduk atas kursi. Menariklah bagi dia kot. Saya kata mana mungkin orang yang budak-budak Tanjung Lumpur yang kena histeria itu tak makan pagi, mak ayah bercerai. Saya rasa itu hanya 20% menyumbang. Kalaulah dia kata tak makan pagi, mak ayah bercerai, kenapa budak tingkatan 3 perempuan kena histeria boleh bercakap Hindu? Apa sakut paut dengan makan pagi? Apa sakut paut dengan mak ayah bercerai? Budak tak pernah belajar bahasa Hindu. Hujah saya yang pertama. Hujah saya yang kedua, saya kata mengapa budak yang kena histeria itu kalau dia tak makan pagi sekalipun, mak ayah bercerai sekalipun, dia boleh bertukar menjadi nenek tua? Dan hujah saya yang ketiga, mengapa budak yang kena histeria itu apabila bawa ke kubur di belakang sekolah serta merta sedar? Maka buat penggulungan. Buat penggulungan, saya pun duk berdebar. Saya takut hujah saya ditolak. Apabila dia nak umum keputusan apa faktor kena histeria ni, Yang Berhormat Wikasiong pada ketika itu kata, mengikut kajian laporan yang dibuat, saya buat keputusan di sini, ini hantu punya hal. Cina boleh percaya, tuan-tuan, hantu. So saya kemukakan satu kaedah, formula saya ni diguna pakai, tuan-tuan, adik-adik. Saya nak bagi satu ilmu pada malam ini, sebab saya yakin depan saya adik-adik ni sekarang belajar, sikit lagi jadi cikgu, jadi warden. Pada masa ni nak ilmu ni, betul tak? Yang mana saya kemukakan satu kaedah di Kementerian Pendidikan, saya ajar warden-warden sampai hari ni histeria tidak menggemparkan negara. Kaedahnya mudah sangat saja. Nak ada ijazah malam ni saya bagi? InsyaAllah. Tapi saya kena bangun lah, boleh pengurusi? Masa ada berapa minit lagi? Ada masa lagi. Rupa-rupanya, apabila jin masuk dalam tubuh manusia, terutamanya orang yang kena histeria, jangan sesekali kita melawan mereka. Tenaga mereka terlalu kuat. Itu yang pertama, petua dia. Yang kedua, jangan kita mengikat mereka. Ikat. Baru ni di satu sekolah berlaku histeria, buh dalam tandas. Kunci ikut luar, lagi kuat kena histeria dia tu. Kat Sabah berlaku histeria, panggil bomba sembuh air. Tak selesai masalah. Jadi formula yang saya nak beri pada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini merupakan saya ambil ijazah daripada guru saya di Mesir dulu, Syekh Wahid Bali. Saya buat balik ke Malaysia, saya buat balik ke Skudai ni, ilmu ni tuan-tuan kena ingat. Yang mana saya nak jemput seorang naik atas pentas, saya nak tunjuk contoh, kena ada orang seorang. Boleh tak? Okey, saya jemput sahabat saya, sila naik ke pentas. Nah, jangan takut, sebab takut tu tanda-tanda akan terkena histeria. Okey, nama apa? Ibrahim. Okey. Paling belakang. Ya? Paling belakang. Okey. Tengok kaedah saya nak bagi ni. Tak ada dalam forum ahli panel bangun, tuan-tuan. Tapi biarlah di Skudai ni ahli panel bangun nak bagi kepahaman pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila jin masuk dalam tubuh orang kena histeria, dia akan berpusat di satu tempat. Di mana? Ni Johor panggil tulang apa ni? belikat. Johor panggil tulang belikat, Kelantan panggil tulang kipah, Kedah panggil tulang dayung. Yang penting tulang apa sekalipun dua tulang ni. Panggillah nak panggil tulang apa pun. Rupa-rupanya orang yang kena histeria ini, jin itu masuk dia duduk di sini. Duduk di antara dua tulang belikat ni. Kita nak buat apa suis dia ni? Ha, ni saya nak ijazah malam ni. Cuba genggam tangan kanan. Ikut ayat saya baca. Tangan kanan. Siapa rasa nak belajar ilmu ni, genggam. Kalau tak nak, tak ada masalah. Saya tak ada rugi apa pun. Genggam tangan kanan. Tengok sahabat sebelah. Sekiranya lagi sahabat sebelah tu, dia akan tepuk ke belakang. Sahabat tu tepuk balik dia. Faham? Okey. Genggam tangan kanan sekarang. Ha, kiri kanan tukar lagi. Ikut ustaz baca. Buat bagi kuat. Orang lelaki buat bagi kuat. Ikut ustaz baca biar bergemar. Kita 50 ribu orang malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Slow tak lulus. Bergemar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahi masya Allah. Bismillahi masya Allah. Bismillahi masya Allah. Bismillahi masya Allah. Tiup masuk dalam tangan. Tepuk atas belakang kawan sebelah. Sekarang praktikal terus. Jangan kuat sangat, kesian dia. Tepuk, lepas tu dia tepuk dia tu balik pula. Okey. Tengok kat depan ni jadi dah ni. Nampak tak? Cuba bangun, cuba bangun sekejap. Ni baru ijazah ni, cuba bangun sekejap. Minta tolong dia bangun. Mi tolong mi. Dah kena dah. Memang dia detect. Dia marah saya bagi ijazah. Ha. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, hebat ijazah kita pada malam ini. Saya tak kenal pun dia siapa. Mi tolong uruskan di belakang pentas. Ha, dah jadi nenek tua dah. Belum apa-apa lagi pun. Duduk, jangan panik. Dah jadi nenek tua dah. Ha, bawa pergi belakang. Kita ada kru kita. Ha, hebat dah tuan-tuan. Nak cari mana majlis forum. Terus dicuba cobaan. Ha? Okey. So kursi sebelah yang kosong tu jangan bagi kosong. Tengok kursi kosong tu. Ha, mari duduk cepat. Sekali lagi orang sebelah kursi kosong tu pula jadi. Semula, ha? Nak cerita tuan-tuan betapa marahnya dia saya bagi ijazah ni. Sebab balik kita balik ke kampus masing-masing. Ilmu ni kita dah ada. Sekali lagi tangan kanan. Ha, berdebar nak baca. Jangan takut. Belum apa-apa lagi pun dah takut dah. Tarik nafas. Tiga kali, relax. Tarik nafas. Relax. Tarik nafas. Relax. Okey. Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Bismillah masya Allah. Bismillah masya Allah. Atas belakang kawan sebelah. Kawan tepuk dia balik. Okey, terima kasih. Okey, saya nak tanya. Payah ke susah? Payah ke mudah? Mudah. Sekiranya kita tahu cara. Tapi kalau tak tahu cara, orang histeria. Kita nak buat macam mana? Tuan-tuan, saya nak baca sekali lagi, saya nak ijazahkan pada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan nama Allah mengijazahkan ayat tu. Gunalah teknik yang saya berikan itu. InsyaAllah tuan-tuan, kita, anak kita, anak murid kita, masyarakat Islam kita terjaga daripada gangguan jin laknatullah. Saya rasa itu untuk pusingan kali pertama. Saya serah balik pada pengurusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Syarhan. Praktikal dan turun terus ilmu, menjadi ilmu. Alhamdulillah depan mata kita, kita dapat lihat beliau buat secara praktikal. Jadi risau juga nak jadi moderator ni. Nak duduk sepentas dengan orang yang pakar, takut dia scan diri kita, tengok ada. Dan tak pasal-pasal moderator kena gulung tikar, ganti moderator yang lain. Jadi hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz, sebenarnya benda ni tak susah, yang penting tahu dan kena caranya. Jadi bila sebut Al-Fadil Ustaz sebut tentang perkara ini, sebenarnya saya pun ada satu pengalaman. Yang mana ni yang pengalaman tak kena cara lah ni, yang mana berlaku di salah satu college pada masa itu tak ada ustaz dan tengah